terpaksa nangis mergo tresno ning sandingmu ana kanca rasa dipetake satekane wae apa meneh perasaan ora kudu gayo lintang dilokke wae nadyan rasa gapotan kekancan Terima kasih.